bareng dangdut Citi goyang terus. Sonata. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua tanpa aku, tolik kau bahagiamu. Tak pernah ku kalukan, walau rindu panas hujan Surabaya nyanyi ya, kau tak ngambek lagi.